Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan bermajelis di tempat ini dalam rangka menjalankan kegiatan rutin kita, yaitu menuntut ilmu syar'i. Dan sebagaimana biasa, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari risalah Manzumatul Ha'iyah fi dzikri aqidati ahli sunnati wal jamaah, yang ditulis oleh al-imam al-hafiz Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan bait-bait yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat pada beberapa bait yang sebelumnya. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita memasuki bait yang baru, sekaligus pembahasan dari prinsip aqidah al-sunnah wal jamaah yang berikutnya, yaitu al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir. Dan ini merupakan permasalahan yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, dan untuk kita fahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan bimbingan Alkitab dan Sunnah, demikian pula sesuai dengan bimbingan para ulama. Karena pembahasan masalah Al-Qadar, masalah takdir ini, banyak orang-orang yang tergelincir dari jalan yang lurus. Karena mereka membahas permasalahan takdir ini tidak terbimbing dengan bimbingan wahyu, kitab dan sunnah. Tapi mereka membahas dan membicarakan permasalahan takdir dengan mengandalkan akal-akal mereka, sehingga sebagian mereka ada yang sesat, ada yang ekstrim kanan, demikian pula ada yang ekstrim kiri. Nah, sehingga pembahasan takdir ini harus kita bahas sesuai dengan rambu-rambu yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para sahabat. Baik, kita baca bait yang disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah. Qala An-Nadhim rahimahullah, wa bil qadari al-maqduri ayqin fa innahu di'amatu 'aqdiddini wad-dinu afyahu. Kata beliau di dalam bait yang ke-28 ini, dan wa bil qadri, dan terhadap takdir, al-maqdur yang telah ditentukan, aiqin, yakinilah. Fa innahu, karena sesungguhnya ia, yaitu takdir tersebut, keyakinan terhadap takdir, di'amatu 'aqdiddin, merupakan penopang dari ikatan agama. Wad-dinu afyahu, dan agama itu lapang, afyah. Baik, kita baca penjelasan dari Asy-Syarih Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah di dalam menjelaskan bait ini, kata beliau, al-imanu bil qadar huwa ar-ruknu sadisu min arkanil iman. Beriman terhadap takdir merupakan rukun yang keenam daripada rukun-rukun al-iman. Sehingga pembahasan takdir ini terkait dengan sah atau tidaknya keimanan seorang. Nah, kalau rukun-rukun iman yang lainnya itu mayoritas dari kaum muslimin, insyaallah mereka meyakininya dengan keyakinan yang benar, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat. Kebanyakannya, ya kebanyak mayoritasnya, mereka meyakini dengan keyakinan yang terbimbing. Adapun keimanan terhadap takdir, banyak yang tidak memahaminya dengan pemahaman yang benar. Maka beriman kepada takdir merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun al-iman. Berdasarkan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah, ketika suatu ketika Nabi dan para sahabat berkumpul, kemudian datang seorang laki-laki, hadis yang ma'ruf yang insyaallah antum sudah kebanyakannya sudah hafal. Kalau di hadis Arba'in, hadis yang kedua, hadis yang panjang, yang di antara yang disebutkan di dalam hadis tersebut, yang mana malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki di situ bertanya tentang yang pertama al-Islam, kemudian bertanya tentang al-Islam, kemudian al-Iman. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, akhbirni anil iman, khabarkanlah kepadaku tentang al-iman. Nah, jadi beliau bertanya tentang apa itu iman. Nah, dan pertanyaan malaikat Jibril di sini tentunya bukan pertanyaan karena beliau tidak tahu, tapi pertanyaan di sini untuk mengajari para sahabat yang lainnya. Nah, jadi bertanya dalam rangka untuk memberikan faedah kepada yang lainnya, ini perkara yang diperbolehkan dan sesuatu yang bagus. Ya. Perkara yang sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita tanyakan untuk memberikan faedah kepada yang lainnya yang belum tahu. Sehingga tidak mengapa kita bertanya sesuatu yang tidak tahu, sesuatu yang telah kita ketahui. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman adalah engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman dengan al-qadar, dengan takdir, khairihi wa syarih, baik takdir yang baik, demikian pula takdir yang buruk. Nah, faja'ala sallallahu alaihi wasallam al-imanu bil-qadar sadisa arkanil iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjadikan keimanan terhadap al-qadar, terhadap takdir, merupakan yang keenam dari rukun-rukun al-iman, sehingga sangat penting. Bahkan beriman kepada takdir merupakan pondasi at-tauhid, yang mana tidak sah tauhid seseorang tanpa dia beriman terhadap takdir. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, al-qadar nizamu tauhid. Al-qadar merupakan nizamu tauhid, pondasi, ya, ataupun susunan, bagian dari tauhid. Faman wahadallaha wa amana bil qadar tamma tauhiduhu. Maka barang siapa yang dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada takdir, tamma tauhiduhu, maka sempurna tauhidnya, ya, telah benar tauhidnya. Wa man wahadallaha wa kadzdzaba bil qadar naqadha tauhiduhu. Dan barang siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan dia mendustakan takdir, maka telah batal tauhidnya. Telah batal tauhidnya. Sehingga dia tidak dikatakan sebagai seorang yang muwahhid karena tidak beriman kepada takdir. Kenapa? Karena permasalahan takdir masuk di dalam permasalahan rububiyah. Tauhid rububiyah terkait dengan af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang ada di alam ini. Ya, segala sesuatu, perbuatan hamba, nasib seorang hamba, rezeki seorang hamba, kematian seorang hamba, semuanya merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik ataupun yang buruk. Sehingga keimanan terhadap takdir merupakan pondasi tauhid. Wal imanu bil qada wal qadar huwa, dan iman kepada al qada wal qadar adalah al imanu bi ilmillahi wa takdirih. Al imanu bi ilmillahi wa takdirihil asya'a qabla kauniha. Dan beriman kepada al qada wal qadar. Qada wal qadar ini dua kata yang apabila disebutkan secara bersamaan maka maknanya beda. Ya, al-qadha memiliki makna tersendiri dan qadar memiliki makna tersendiri yang nanti insyaallah akan kita jelaskan. Tapi apabila al-qadha wal qadar disebutkan secara tersendiri, misalnya kita mengatakan al-qadha tanpa menyebutkan al-qadar, maka al-qadha juga bermakna al-qadar. Demikian pula kalau kita menyebutkan al-qadar tanpa menyebutkan al-qadha, maka al-qadar, al-qadar juga bermakna al-qadha. Yang diistilahkan dengan apa? Idza tamaa iftaraqa wa idza iftaraqa ijtamaa. Apabila bersatu penyebutannya maka berbeda maknanya, dan apabila berbeda penyebutannya maka maknanya sama. Maka beriman kepada al-qadha wal qadar yaitu al-imanu bi'ilmillahi wa takdirihi asya'a qabla kauniha. Beriman terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ketentuannya terhadap sesuatu sebelum terjadinya. Ini makna beriman kepada al-qadha wal qadar. Kita mengimani bahwasanya segala sesuatu yang ada, yang terjadi ataupun yang belum terjadi, itu semua di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Sebelum sesuatu itu terjadi, ketika sesuatu itu terjadi, dan setelah sesuatu itu terjadi. Ini makna keimanan pada takdir. Wa bi af'alillahi jalla wa ala wa iradatihi wa masyiatihi wa khalqihi wa ijadihi fa huwa amrun azim. Demikian pula kita mengimani terhadap perbuatan-perbuatan Allah jalla wa ala. Demikian pula kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, wa khalqihi, demikian pula mengimani penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu. Ini cangkupan iman kepada qadar. Ya. Kita meyakini bahwasannya segala sesuatu itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa amrun adzim. Maka ini merupakan perkara yang besar, perkara yang agung. Beriman kepada al-qadar. Wa fil Qur'anil Karim, dan di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dia telah menentukan takdirnya, telah menentukan ketetapannya. Nah, jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqonahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ketentuan. Itu dengan takdir. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay, qaddara wuku'ahu wa sya'a wujudahu wa khalqahu. Maknanya itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan terjadinya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki terjadinya wa sya'a wujudahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki adanya perkara tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Nah, jadi semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala takdirnya, kejadiannya, penciptaannya, semuanya telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaddara sifatihi wa waqtihi wa waqtahu alladhi yaqa'u fihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan sifatnya. Sifat, bentuk-bentuknya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa waqtahu, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan waktunya. Telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang umur seorang, sampai kapan dia hidup, misalnya. Alladhi yaqa'u fih, yang akan terjadinya. Nah, misalnya, ya, pada tanggal sekian telah terjadi kejadian ini dan ini. Semua telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita tidak tahu ilmunya. Kita mengetahuinya ketika kejadian tersebut telah terjadi. Adapun sebelumnya kita tidak pernah menduga, tidak bisa kita menebaknya. Kullu syai'in fahuwa muqaddarun min jami'il jihad. Maka segala sesuatu itu telah ditakdirkan ataupun telah ditentukan dari seluruh sisi. Yang pertama, min jihati al-ilmi bih, dari sisi ilmu tentangnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Nah, sebelum kejadian itu terjadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahuinya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, wa min jihati kitabihi fil lauhil mahfuz, dari sisi tercatatnya perkara tersebut di dalam lauhul mahfuz, yaitu di dalam catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut lauhul mahfuz. Nah, telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini kejadian akan terjadi pada hari ini, pada detik ini, di tempat ini. Semuanya telah tercatat. Tidak ada yang bergeser dari catatan tersebut. Wa min jihati masyiatillahi lahu fi waqtih, dan dari sisi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala padanya pada waktunya. Yaitu segala sesuatu yang terjadi itu tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah. Semuanya sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min jihati khalqihi wa ijadihi, dan dari sisi penciptaannya dan kejadiannya. Nah, jadi empat sisi ini, dan ini nanti akan dibahas di dalam maratibu al-qadar, ya. Maratibu al-qadar, urutan-urutan keimanan terhadap takdir, yaitu al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khal. Nah, nanti akan dibahas tentang maratibul qadar. Maka segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara ini, dari empat sisi ini, yaitu dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi kitabah, sesuatu tersebut telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dari sisi masyiah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan dari sisi penciptaannya. Nah, telah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kullu syai'in lahu sifatun ja'alaha Allahu lahu. Maka segala sesuatu padanya terdapat sifat-sifat yang telah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. La yazidu anha wa la yanqus, tidak bertambah darinya dan tidak berkurang. Fahada syai'un muqaddar, maka ini sesuatu yang telah ditetapkan. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fil matar, tentang hujan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, Dan tidaklah kami menurunkan hujan kecuali dengan ukuran yang telah diketahui. Nah, jadi tidak ada yang meleset dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika misalnya terjadi banjir, ya bukan berarti wah ini hujannya melebihi dari apa yang telah ditetapkan Allah. Nah, sehingga terjadi banjir misalnya. Tidak demikian. Al-mataru ma'lumul kamiyah. Hujan itu telah diketahui jumlahnya, bilangannya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumu makani nuzul, dan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tempat turunnya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqti nuzuli fa huwa ma'lumu lillah, dan waktu turunnya juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Min jami'i jihatihi, dari seluruh sisinya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama min syai'in illa wallahu jalla wa ala alimahu wa khalaqahu wa qaddarahu. Maka tidaklah ada sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan menciptakannya serta menentukannya, menakdirkannya. Lam yujad biduni khalqin. Dan sesuatu tersebut tidak terjadi tanpa penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala min ghairi sabiqi taqdirin. Demikian pula segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang tanpa didahului oleh takdir. Nah, semuanya telah ada takdirnya. Wa min ghairi annahu maktubun fil lauhil mahfuz. Demikian pula tidak ada segala sesuatu yang sebelumnya tidak tercatat di lauhul mahfuz. Semuanya tercatat. Wa min ghairi an yasha'ahu Allahu jalla wa ala wa yuridahu. Demikian pula tidak ada sesuatu yang tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Nah. Jadi semuanya menurut takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa umurul kauni laisat fawdha, maka urusan sesuatu itu bukan perkara yang fawdha, bukan perkara yang tidak teratur, yang kacau, tidak. Ya. Terjadi begitu saja, tidak. Semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki hikmah. Tidaklah sesuatu terjadi yang perkara tersebut sia-sia. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu sia-sia, tidak. Semuanya ada hikmahnya, semuanya ada pelajaran. Nah, yang mungkin menurut kita suatu kejadian ini adalah kejadian yang jelek. Ya, tidak kita inginkan dan tidak pantas bagi kita untuk sesuatu itu terjadi, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu penuh hikmah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kejelekan, maka kejelekan tersebut tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kejelekannya dinisbatkan kepada makhluk. Adapun yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikannya, hikmah dari adanya sesuatu tersebut. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Nah, iblis baik apa jelek? Jelek. Nah, suatu yang buruk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Apakah berarti Allah Subhanahu wa taala perbuatannya buruk, perbuatannya jelek? Na'udzubillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang jelek menurut kita, menurut makhluk, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang baik, yaitu kebaikan tersebut kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis misalnya, ya, supaya ada orang-orang yang beriman dan ada orang-orang yang kafir. Nah, sehingga ada jihad. Nah, ada jihad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada mukmin, ada kafir. Hikmahnya apa? Supaya di sana ada syariat jihad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kemaksiatan misalnya. Hikmahnya apa? Supaya ada amalan yang namanya taubat. Nah, adapun kemaksiatan itu sendiri jelek, dan kejelekan itu dinisbatkan kepada makhluk. Nah, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal khairu kulluhu biyadaika wa syarrun laisa ilaika." Dan seluruh kebaikan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. "Wa syarrun laisa ilaika." Dan kejelekan itu tidak kembali kepadamu ya Allah. Ya, maksudnya apa? Kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba berbuat maksiat, ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kejelekannya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Nah, ya nanti insyaallah akan kita jelaskan. Ya. Karena nanti di sana ada orang-orang yang berhujah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat. Seperti kelompok Al-Jabariyah. Nah, maka segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innama hiya mundhabithah bitaqdirillahi laha wa ijadihi laha wa masyiatihi laha bisifatiha allati hiya 'alaiha. Nah, dan sesungguhnya segala sesuatu tersebut itu telah ada ketentuannya, ya. Tidak faudho, tidak kacau. Nah, semuanya teratur. Bitakdirillahi laha, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Wa ijadihi laha, demikian pula dengan pengadaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa masyiatihi laha bisifatiha allati hiya 'alaiha, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, dengan sifat-sifat yang ada padanya. Fa hadza amrun muhimun jiddan. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Wal imanu bil qada wal qadar dhallat fihi afham. Kata beliau di sini, dan iman terhadap al qada wal qadar wal qadar itu banyak pemahaman yang sesat karena tidak terbimbing. Nah, wa zallat fihi aqdam, dan telah tergelincir padanya kaki-kaki, itu telah banyak orang yang tergelincir dalam permasalahan al-qadar. Mimman lam yanzuru fil ayatil qur'aniyah wal ahaditsi nabawiyah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak melihat, tidak merujuk kepada ayat-ayat Quran dan hadis-hadis nabawiyah. Nah, memikirkan takdir dengan akal. Ya, kenapa ya kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada orang kafir? Kenapa kok enggak mukmin semua? Kok harus ada orang kafir? Kenapa kok harus ada surga dan neraka? Pikir, ya, nggak dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah, akhirnya bingung. Loh, berarti Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan seorang, ya, dia adalah seorang yang kafir, itu takdir Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dia masuk neraka, berarti Allah zalim. Nah, akhirnya menisbatkan perkara yang tidak pantas bagi Allah, yaitu menisbatkan sifat zalim. Maka ini kekufuran. Ya, sebagian lagi sampai stres memikirkan takdir. Nah, maka kita sebagai orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, nah, wajib bagi kita untuk merujuk kepada, senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala permasalahan. Yang mana para ulama telah membimbing kita ketika membahas permasalahan takdir itu, jangan ta'amuk, jangan berdalam-dalam. Ya. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang kita pelajari. Yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Ya. Karena permasalahan takdir ini termasuk permasalahan ghaib, permasalahan yang tidak ada ilmunya bagi kita. Permasalahan sir, termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tidak tahu tentang umur kita, ya. Nah, tentang apakah seorang itu masuk neraka ataukah masuk surga, tidak ada yang tahu. Dan tidak perlu untuk kita memikirkannya terlalu dalam. Yang wajib bagi kita adalah beramal. Ya, beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, wa innama i'tamadu ala uqulihim wa afkarihim. Hanya saja mereka, orang-orang yang tergelincir tersebut, dan orang-orang yang sesat pemahamannya, mereka bersandar pada akal-akal mereka dan pemikiran-pemikiran mereka. Ya tidak sampai, ya, tidak akan sampai, tidak akan terjangkau, karena pikiran kita terbatas. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Fatakhabbatu fil qada'i wal qadar takhabbutan fadhi'an. Maka mereka pun ya terjerumus ya, di dalam permasalahan al-qada' wal qadar dengan terjerumus yang sangat jelek. Ya, tersungkur. Nah, akhirnya mereka bukannya berjalan di atas jalan yang lurus, malah sesat jadinya. Nah, wahadallahu ahla sunnah wal jama'ah fa'amanu bihi alal wajhi alladhi aradahu allahu wa faradahu ala ibadihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membimbing ahlu sunnah wal jama'ah fa'amanu bihi alal wajhi alladhi aradahu allahu wa faradahu ala ibadihi, sehingga mereka beriman terhadap takdir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Nah, sudah kita beriman. Kita beriman kepada takdir. Nah, segala sesuatu kita imani bahwasanya itu semuanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaujibin nususil kitab wa sunnah. Dengan konsekuensi dalil-dalil dari Alkitab dan sunnah. Ini yang menjadi sandaran ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tidak mengandalkan akal. Ka'adatihim fi jami' abwabil aqidah. Seperti kebiasaan mereka dalam seluruh bab-bab dalam permasalahan aqidah. Nah, seluruh permasalahan aqidah. Bahkan seluruh permasalahan agama wajib bagi kita untuk kembali kepada Alkitab dan sunnah. Jangan mengandalkan akal. Nah, wal ba'tsu fil qada'i wal qadar yatadammanu umuran katsirah. Nah, dan pembahasan tentang al qada' wal qadar itu terkandung padanya banyak perkara yang dibahas di dalamnya. Awalan yang pertama, makna al qada' wal qadar. Tentang makna al qada' wal qadar. Nah, al qadar huwa takdirullah jalla wa ala lil asya'. Yang dimaksud dengan al qadar adalah takdirullah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu. Wa iradatuhu laha, dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa ijaduha, dan penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Fi waqtiha, pada waktunya. Hada makna al-qadar. Ini adalah makna al-qadar. Nah, wa kadzalika makna al-qadha. Demikian pula ini termasuk makna al-qadha. Jadi sama, al-qadha wal qadar itu maknanya sama. Nah, wa ghaliban, kata beliau, dan kebanyakan ya'ti ta'biru bil qadha wal qadar. Itu ungkapan yang datang dengan menyebutkan al-qadha wal qadar, disebutkan dua-duanya. Wala farqa bainahuma, dan tidak ada perbedaan antara keduanya, sama. Nah, illa annal qadha'a a'ammu minal qadar. Hanya saja al-qadha itu lebih umum dari al-qadar. Jadi al-qadha itu lebih umum dari al-qadar. Li'annal qadha ya'ti bi makna al-qadar, karena al-qadha itu datang dengan makna al-qadar. Jadi al-qadha maknanya al-qadar. Bimakna annallaha qaddaral asya'a wa qadha'aha. Nah, dengan makna bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan atau menentukan segala sesuatu dan menjadikannya. Ini namanya al-qadha. Jadi umum daripada al-qadar. Kalau al-qadar itu sesuatu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di catatan takdir, lauhul mahfud, itu al-qadar, ketentuan yang kita tidak ketahui ya, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah tercatat di lauhul mahfud. Adapun al-qadha, sesuatu yang telah terjadi, itu namanya al-qadha, sesuatu yang telah ditetapkan kejadiannya. terjadi. Sudah ada kejadiannya, itu namanya al-qadha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu namanya al-qadha. Suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah terjadi. Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan terjadi bencana gempa bumi dan tsunami di Palu misalnya, ini namanya al-qadha, perkara yang sudah terjadi, yang kita sudah menyaksikannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ada musibah pesawat jatuh misalnya. Telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-qadha. Jadi lebih umum. Kalau al-qadha suatu yang telah terjadi. Ya, yang telah ada. Adapun al-qadar itu catatan Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Tapi mungkin adzan terlebih dahulu. Fadal. Baik, kita lanjutkan. Wa ghaliban ya'ti ta'biru bil qada wal qadar la farqa bainahuma, dan kebanyakannya datang dengan ungkapan al qada wal qadar, dan tidak ada perbedaan antara keduanya. Illa anna al qada a'ammu min al qadar, hanya saja al qada itu lebih umum daripada al qadar. Li anna al qada ya'ti bi makna al qadar, karena al qada itu datang dengan makna al qadar. Bimana annallaha qaddara asya'a wa qada'aha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang dan telah menjadikannya. Ya, wa ya'ti bimana al-fasli bainan nas wal hukmi bainahum fi makhtalafu. Demikian pula al-qadha itu juga datang dengan makna memutuskan perkara di antara manusia dan hukum di antara mereka. Ya, namanya al-qadha. Nah, hukum al-qadha. Peradilan. Nah. Dan seorang yang mengadili namanya al-qadhi. Maka ini di antara makna al-qadha, yaitu hukum antara manusia. Nah. Terhadap apa yang mereka perselisihkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Nah, maka di sini makna al-qadha yaitu al-fasl bainan nas. Hukum antara manusia. Nah, Falqadha a'ammu minal qadar, maka al-qadha lebih umum dari qadar. Fabainahuma umumun wa khususun, maka di antara keduanya istilah al-qadha wal qadar ada umum dan khusus. Nah, jadi tidak semua al-qadha itu lebih umum dari al-qadar, seperti itu. Ya, jadi ada umum, ada khusus. Adapun al-qadar itu lebih khusus, yaitu khusus untuk sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz. Baik, Wallahu taala a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.